Semua mahkota dunia akan ku letakkan. Semua pujian manusia akan ku hiraukan. Karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya kau yang kudus dan hanya kau terbesar. Katakan, kau yang Kau yang layak. Kau.